Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita, pembacaan dari kitab Syarhul Ma'atil I'tiqad, syarah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Qala Syarih rahimahullahu taala al-farru rabi', cabang yang keempat, kaidah dalam sifatullah. Kullu sifatin min sifatillah fa innahu yatawajjahu 'alayha thalathatu as'ilah. Setiap sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala ditujukan padanya tiga pertanyaan. Setiap sifat dari sifat Allah Ta'ala ditujukan padanya tiga pertanyaan berkaitan dengan sifat tersebut. As-soal awal, pertanyaan yang pertama, hal ya haqiqatun walimada? Apakah sifat Allah itu hakiki? Apa sifat Allah itu hakiki? Nah, sesuai dengan kenyataannya seperti itu. Dan kenapa? Kenapa? Sebabnya jika hakiki, sebabnya apa, alasannya apa? Misalnya Allah menyatakan bal yadau mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Kedua tangan, apakah hakiki yang maksud dengan tangan atau bukan tangan yang maksud di sini? Jika itu hakiki, memang benar-benar tangan, kenapa? Alasannya apa? Kenapa hakiki? As-su'alu tsani, pertanyaan yang kedua, tentang sifat tersebut, hal yajuzu taqyifuha walimat, apakah boleh membayangkan kaifiyah sifat tersebut, digambarkan seolah begini begitu nah, dalam khayalannya, tidak diikat dengan contoh. Nah, taqyif walimada, kayak misalnya jika tidak boleh, apa alasannya, sebabnya apa, kenapa tidak boleh? As-su'alu tsalits, tanya yang ketiga, hal tumathilu sifatin makhlukin, apakah sifat Allah sama dengan sifatnya makhluk? Walimad, dan kenapa? Nah, misalnya dikatakan tidak sama, kenapa tidak sama? Apa alasannya, apa sebabnya? Nah, ini kata beliau, setiap sifat dari sifat Allah ditujukan padanya tiga pertanyaan ini, nah, berkaitan dengan sifat tersebut. Apakah hakiki? Kenapa? Apakah boleh membagaimanakan sifat tersebut? Apa alasannya? Apakah sifat tersebut menyerupai sifat makhluk? Apa sebabnya? Apa alasannya? Jawabannya, fajawabus soal awal, jawaban soal yang pertama, apakah sifat Allah itu hakiki? Naam, hakikah, hakiki ya. Iya, sifat Allah itu hakiki. Misalnya Allah menyatakan, wahai sami'an, bahwa Allah maha mendengar, maha melihat. Naam. Pertama, mendengar, melihat bagi Allah, apakah sifat tersebut hakiki? Benar-benar Allah punya pendengaran, punya penglihatan. Sifat tentang kaki Allah Ta'ala, sifat tentang tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sifat tentang wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apakah itu semuanya hakiki? Ataukah tidak? Nah, kata beliau jawabannya iya, sifat tersebut hakiki sesuai dengan zahirnya. Li'anna al-aswa fil kalam al-haqiqah, karena asal ucapan itu haqiqah sesuai dengan zahirnya. Tangan ya tangan, wajah ya wajah, pendengaran ya pendengaran, penglihatan ya penglihatan, kaki kaki, nah, sesuai dengan zahirnya. Asal kalam itu sesuai dengan zahirnya, haqiqah. Fala yu'dalu anhu anha illa bidalil, tidak boleh berpaling dari hakikat kecuali dengan dalil sahih. Nah, yamna'u minha, yang menghalangi makna hakikat. Nah, ketika malingkan dari zahirnya, nah, bukan makna hakikat, ke makna yang lainnya, ini harus butuh dalil. Nah, jika tidak ada dalilnya, maka tidak boleh, nah, memalingkan dari makna hakikat. Nah, Adapun jika ada dalilnya, maka itulah yang zahir, yang sesuai dengan dalil. Jika ada dalilnya memalingkan dari asal maknanya, itulah yang zahir, sesuai dengan dalil. Contoh yang lainnya misalnya asadun. Asadun hakikatnya apa? Asadun hewan buas, singa, hewan buas. Ketika mengatakan asadun ini bukan singa, bukan hewan buas, tapi yang maksud ini seorang pemberani. Berarti ini yang memalingkan dari lahirnya, keluar dari hakikat. Harus butuh dalil, qarinah. Misalnya tidak ada dalil yang memalingkan, berarti sesuai dengan mana lahirnya, hakikatnya. Asadun ya hewan buas, singa. Demikian juga dalam hal ini, dalam sifatullah, dalil yang berkaitan dengan sifat, misalnya tangan, ya tangan, bukan diartikan tangan nikmat, kekuatan, sesuai dengan hakikatnya, selama tidak ada yang malingkannya. Adapun jika ada yang malingkannya, maka beralih, sesuai dengan dalil. Dan yang sesuai dengan dalil itulah zahirnya. Jika dipalingkan dengan dalil, itulah zahirnya sesuai dengan dalil tersebut. Misalnya wasalli alaihim, khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum tuzakkihim biha wasalli alaihim. Ambillah dari harta mereka sedekah, untuk mensucikan, membersihkan mereka dengan sedekah tersebut, zakat tersebut. Dan salatlah atas mereka, salli alaihim. Salat dari segi bahasa apa? Doa. Dari segi syariat, ibadah khusus yang diawali dengan takbir, ditutup dengan salam. Ini kalam syariat, asalnya dibawa ke makna syariat, yaitu sholat, ibadah khusus yang terkandung ucapan, perbuatan, diawali dengan takbir, ditutup dengan salam. Namun ada dalil yang malingkannya dari makna asalnya ini, asal dalam syariat. Itu dalam hadis Rasulullah, hadis yang sahih, riwayat Bukhari dan yang lainnya. Ketika sahabatnya membawa sedekah, Rasul mendoakan, bukan sholat, tapi apa? Mendoakan. Sehingga makna di sini dipalingkan dari makna syari ke makna lugawi, karena ada dalilnya. Jika ada dalilnya, inilah sesuai, inilah yang zahir, berdasarkan dalil. Adapun salah tidak ada dalilnya, maka dikembalikan ke makna asalnya. Di sini yang berbicara adalah pembuat syariat, dikembalikan makna sholat dalam syariat. Selama tidak ada dalil yang malingkannya. Ini jawaban yang pertama, bahwa sifatullah itu hakiki, karena itulah asal kalam. Tidak boleh dipalingkan dari hakikatnya kecuali harus ada dalil. Selain tidak ada dalil, harus kembali ke asal makna kalam. Itu menunjukkan hakikat, itulah zahirnya. Wajawabu tsani, jawaban yang kedua, apakah boleh membagaimanakan, menghayalkan sifat Allah? Saya membayangkan wajah Allah itu bagaimana dia khayalkan dalam pikirannya, atau membayangkan bagaimana dua tangan Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya itu la yajuz takyif, tidak boleh membagaimanakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Liqali ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala yuhituna bi ilma. Ilmu mereka tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala. Ilmu manusia terbatas, sedikit. Tidak bisa menjangkau, meliputi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya kaifiyah, kaifiyah hakikat sifat Allah, ilmu hamba tidak menjangkaunya. Tidak bisa mengetahuinya, belum mengetahuinya, tidak mampu mengetahuinya. Walian al-aql la yumkinu idraku kaifiyati sifatillah, karena akal ini tidak bisa menjangkau bagaimana kaifiyah sifat Allah taala, sehingga tidak boleh membayangkan, mengkhayalkan bentuk kaifiyah sifat Allah Subhanahu wa taala. Wajabu salih, jawaban yang ketiga, apakah menyerupai sifatnya makhluk? Jawabannya, la tumathilu sifatil makhlukin. Tidak sama dengan sifat makhluk. Walaupun sama namanya, Allah punya wajah, manusia punya wajah, sama-sama wajah. Allah punya tangan, manusia punya tangan, sama-sama tangan. Allah punya pendengaran, punya penglihatan. Manusia, makhluk juga punya pendengaran, punya penglihatan. Walaupun sama namanya, tapi hakikatnya berbeda. Kaifiyahnya, hakikatnya berbeda. Antara makhluk saja yang sifatnya sama namanya, itu kaifiyahnya berbeda-beda. Kaifiyahnya berbeda-beda. Misalnya kaki, manusia punya kaki, gajah punya kaki, semut punya kaki. Sama-sama namanya sifat kaki, tapi kaifiyahnya berbeda semuanya. Kaki manusia beda dengan kaki gajah, kaki gajah beda dengan kaki semut. Nah, walaupun sama namanya, tapi kaifiyahnya berbeda. Nah, jika antara makhluk saja yang sifat nama sifatnya sama, kaifiyahnya berbeda, ini antara makhluk, terlebih lagi antara khalik dengan makhluk. Nah, sehingga sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Nah, liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, baik zatnya maupun sifatnya. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa li'anna Allah mustahiqunil kamal alladzi la ghayata fawqah, karena Allah Subhanahu wa taala berhak mendapatkan, memiliki kesempurnaan, tidak ada lagi di atasnya. Nah, puncak kesempurnaan itu dimiliki, hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala yumkin an yumathila al-makhluq li'annu naqis, sehingga tidak mungkin Allah menyerupai makhluk karena makhluk itu kurang. Makhluk serba kekurangan. Nah, sifat-sifatnya terdapat kekurangan-kekurangan padanya. Nah, adapun Allah zat yang paling sempurna. Nah, sehingga tidak mungkin sifat Allah menyerupai sifat makhluk. Nah, karena menyamakan yang sempurna dengan yang kurang, itu apa? Merendahkan yang sempurna. Nah, menyamakan yang sempurna dengan yang kurang, itu berarti menunjukkan kekurangan pada yang sempurna. Contoh lain misalnya, seorang mengatakan, pedangmu ini tajam sekali, lebih tajam daripada tongkat. Menyamakan apa, pedangnya tajam dengan tongkat, ini mengurangi derajat tajamnya pedang tersebut, kan disamakan dengan benda yang kurang tajam atau yang tidak tajam. Ya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang sempurna, sifat yang sempurna, puncak kesempurnaan, tidak ada kurang padanya sedikit pun, sehingga tidak mungkin sifat Allah menyerupai sifat makhluknya. Karena makhluk serba kekurangan. Nah, sifat-sifat makhluk, nah, banyak kekurangan padanya. Wal farqu baina tamtsil wa takyif, perbedaan antara tamtsil dan takyif, anna tamtsila dzikru kaifiyati sifat muqayyadatun bimumatsal. Tamtsil menyebutkan kaifiyah sifat diikat dengan contoh sesuatu yang menyerupainya. Ini tamtsil. Dia menyebutkan kaifiyah sifat diikat dengan sesuatu yang menyamainya. Adapun takyif, dzikr wa kaifiyah sifat ghair muqayyad mumatsal, menyebutkan kaifiyah sifat namun tidak diikat dengan yang menyerupainya. Contohnya, agar semakin jelas antara tamtsil dengan takyif. Misalu tamtsil an yaqula qa'il, tamtsil contohnya seorang menyatakan yadullah kayadil insan, tangan Allah sama dengan tangan manusia. Ini tamtsil, nah, diikat dengan contoh, diikat dengan sesuatu yang menyerupainya. Ini namanya tamtsil. Nah, tangan Allah seperti tangan manusia. Wa mithalu takyif, contoh takyif, an yatakhayyala, an yatakhayyala liyadillah kayfiyatan muayyanah la mathilaha fi aidil makhlukin. Menghayalkan tangan Allah itu memiliki kayfiyat tertentu dalam pikiran dia, tangan Allah begini-begini dalam pikirannya. Namun tidak ada yang samanya, tidak ada samanya dengan tangan makhluk. Nah, tidak diikat dengan contoh yang menyerupainya. Hanya dalam khayalan saja, dalam pikirannya. Dia menghayalkan kayfiyat tangan Allah itu begini-begini dalam pikiran dia. Tidak sama dengan tangannya makhluk. Fala yajuz at-takhayyul. Hadza at-takhayyul. Tidak boleh penghayalan seperti ini. Ini perbedaan takyif dengan tamtsil. Adapun tamtsil menyebutkan persamaannya. Menyebutkan sifat Allah diikat dengan persamaan makhluk yang menyamai sifat tersebut. Adapun takyif menyebutkan kaifiyah sifat Allah namun tidak disebutkan persamaannya. Hanya dalam pikirannya saja. Dia menghayalkan dalam pikirannya sifat Allah itu begini-begini. Dalam khayalan dia, dalam pikirannya. Difahami perbedaan antara takyif dengan tamtsil. Ini dua-duanya dilarang pada sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik tamtsil maupun takyif, dua-duanya tidak diperbolehkan terkait dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga jawaban terhadap tiga pertanyaan tersebut pada setiap sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Apakah hakiki? Iya, hakiki. Karena itulah asal kalam. Asal ucapan itu menunjukkan hakikat. Tidak boleh dipalingkan dari hakikat kecuali berdasarkan dalil. Apakah boleh bagaimanakan menghayalkan kaifiat Allah pada kaifiat tertentu dalam pikiran dia, tidak diikat dengan sesuatu yang menyerupainya? Tidak diperbolehkan karena akal manusia tidak bisa meliputi kaifiat sifat Allah Subhanahu wa taala. Apakah menyerupai sifat makhluk? Tidak menyerupai, tidak sama. Hakikatnya, kaifiahnya tidak sama. Laisa kamitsli syai' wa huwa as-sami'ul basir. Al-qa'idah rabi'ah, qa'idah yang keempat, fima naruddu bi'al mu'attilah. Untuk membantah mu'attilah, kelompok yang mengingkari nama-nama atas sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'attilah, kelompok mu'attilah, karena yang sesat dalam asma sifat dua kelompok secara umum, mu'attilah dan musyabbihah. Mu'attilah dan musyabbihah. Mu'attilah ini mengingkari, mengingkari nama atau sifat Allah atau mentakwil. Mentakwil malingkan dari zahirnya tanpa dalil. Musyabbihah ini yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Al-mu'attilah humul ladzina yunkiruna syai'an min asma'illah wa sifatih. Mu'attilah mereka yang mengingkari sesuatu dari nama Allah atau sifatnya. Baik secara keseluruhan diingkari atau hanya sebagian. Misalnya Jahmiyah mengingkari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Jahmiyah. Mu'tazilah menetapkan nama Allah namun mengingkari sifatnya. Mu'tazilah menetapkan nama Allah namun mengingkari sifatnya. Demikian juga termasuk Mu'tilah Asy'ariyah. Hanya menetapkan sekitar 7 sifat bagi Allah SWT. Yang lainnya sebenarnya ditakwil. Dikembalikan ke 7 sifat tersebut. Ini semuanya masuk dalam mu'attilah, mengingkari sesuatu dari nama Allah atau sifat-sifatnya. Wa yuharrifuna an-nususa 'an dhahiriha, memalingkan nas dari zahirnya. Memalingkan nas dari zahirnya tanpa dalil. Ini yang tercela. Adapun jika berdasarkan dalil itu yang benar. Jika ada dalil, yang memalingkan dari zahirnya berdasarkan dalil itu yang diperbolehkan. Adapun tanpa dalil ini yang tercela, yang terlarang. Wa yuqalu lahumul mu'awwilah, mereka juga disebut dengan mu'awwilah. Mu'attilah disebut juga dengan mu'awwilah. Wal qa'idatul 'ammah fi man naruddu bihi 'alaihim, kaidah umum untuk membantah kelompok Mu'tazilah. An-naqula, kita katakan, inna qawlahum khilafu dhahiri nusus. Ucapan mereka tersebut menyelisihi dhahir nas. Nah, hukum asalnya kita diperintahkan mengamalkan dhahir nas. Al-Qur'an, hadits Rasulullah dengan bahasa Arab agar kita memahaminya sesuai dengan penunjukan zahir bahasa Arab. Nah, tidak boleh dibandingkan dari zahirnya tanpa dalil. Ucapan kalian ini malingkan nas dari dalil, dari zahir nas. Nah, ucapan kalian ini malingkan nas dari zahirnya tanpa dalil. Nah, menyisihi zahir nusus. Wa khilafu thariqati salaf. Nah, ucapan kalian ini menyelisih jalannya salafus salih. Jalannya salafus salih, mereka adalah generasi terbaik umat ini. Kita diberitakan contoh mereka, mereka mengamalkan ayat-ayat tentang sifat hadis tentang sifat sesuai dengan zahirnya, dijalankan sesuai dengan zahirnya, tidak dirubah-rubah, tidak ditakwil-takwil. Nah, walaysa 'alai dalilun sahih. Ucapan kalian tidak ada yang sahih menunjukkan membenarkan ucapan kalian. Nah, baik dalam mengingkari nas ataupun mentakwil-takwil nas, tidak ada yang sahih membenarkan ucapan kalian. Ini jawaban secara umum, nah, terhadap kelompok Mu'tazilah. Ucapan kalian ini khilaf zahir nusus. Ucapan kalian menyelisih jalannya salafus saleh. Ucapan kalian tidak ada yang sahih menunjukkan pembenaran ucapan kalian. Rubbama yakunu fi ba'd as-sifat wajhun rabi' aw akthar. Terkadang pada sebagian sifat ada sisi bantahan yang keempat atau lebih dari itu, nah. Ini tiga bantahan ini secara umum, nah, semua sifat bisa kita pakai untuk membantah mereka. Misalnya Mu'tazilah mengatakan bal yadau mabsuutatan. Oh, di sini bukan tangan. Di sini maksud adalah nikmatan, nah, kedua nikmat atau kuatan, kedua kekuatan. Nah, ucapanmu ini menyelisihi zahir nas. Nah, ucapanmu menyelisihi zahir nas. Ucapanmu ini menyelisihi jalannya salafus saleh. Ucapanmu ini mengatakan dua tangan ini yang maksud adalah kedua kenikmatan atau kedua kekuatan, bukan tangan hakiki. Ini tidak dalil yang menunjukkan pembenaran ucapanmu ini. Dan juga jika dikatakan dua kenikmatan, kenikmatan Allah sangat banyak, bukan hanya dua saja. Nah, kenikmatan Allah yang berikan kepada hambanya itu sangat banyak, bukan hanya dua saja. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini beberapa kaidah pendahuluan dibawakan oleh Asy-Syarih rahimallahu taala berkaitan dengan asma Allah wa sifatuna, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Sekarang masuk isi kitab ini. Muqaddimatu sahibil matan Ibnu Qudamah, pendahuluan dari pengarang matan yaitu Ibnu Qudamah rahimallahu taala. Qala Syekh, qala Syekhul Imam Al-Allamah Muwafiquddin Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi alaihi rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mahmudu bikulli lisan. Segala puji bagi Allah yang dipuji dengan seluruh bahasa, berbagai macam bahasa. Allah dipuji baik dengan bahasa Arab maupun dengan bahasa Ajam, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Cina, dan seterusnya. Nah, Allah dipuji dengan berbagai seluruh macam bahasa. Al-ma'budu fi kulli zaman. Allah dialah yang disembah pada setiap zaman. Dialah sesuatu yang berhak untuk disembah. Nah, dari awal penciptaan manusia sampai akhir nanti, dialah Allah sesuatu yang berhak untuk disembah, untuk kita ibadahi. Dan ini diantara dakwah seluruh para nabi dan para rasul. Nah, perintah kepada umatnya untuk mengesakan Allah dalam beribadah. Wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami utus sebelum seorang rasul melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali aku, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka beribadahlah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi la yakhlu min ilmihi makan. Yang tidak kosong dari Allah tempat. Semua tempat diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lepas dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Baik di langit, di bumi, daratan, di lautan, semua tempat Allah mengetahuinya. Wala yushghilu sya'nu an sya'nin. Dan satu urusan tidaklah menyibukkan Allah dari urusan yang lainnya. Allah Maha Mampu. Semua perkara makhluk Allah yang mengaturnya. Menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki dan seterusnya dari segala pengaturan makhluk. Ini suatu pengaturan tidak menyibukkan Allah dari pengaturan yang lainnya, dari perbuatan yang lainnya. Menunjukkan kesempurnaan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk, baik yang di langit, yang di bumi, di daratan, lautan, manusia, hewan, malaikat, semuanya Allah yang mengaturnya. Dan itu tidak menyibukkan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan makhluk. Makhluk kalau sudah sibuk dengan suatu perbuatan, terlalaikan dari perbuatan yang lainnya, tidak bisa melakukan semua perbuatan-perbuatan tersebut. Adapun Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Mampu. Sebuah perbuatan amalan tidak menyibukkan dari amalan-amalan yang lainnya. La yushghilu sya'nun an sya'nin. Jalla 'anil asbah wal andad. Allah Maha Suci dari sesuatu yang menyerupainya dan tandingan-tandingan. Tidak ada yang menyerupai Allah, tidak ada tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitsli syai'. Tidak ada satu pun yang sama menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Fala taj'alu lillahi andada. Jangan kalian jadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa tanazza'a 'anil sahibati wal aulad. Dan Allah Maha Suci, mensucikan dirinya dari sahibah. Allah tidak memiliki istri, tidak punya juga anak, tidak memiliki anak. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak memiliki istri, tidak juga memiliki anak. Maha Suci Allah menunjukkan kesempurnaan kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak butuh kepada makhluknya. Allah tidak butuh kepada siapapun. Makhluk inilah, kita inilah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nafadha hukmu fi jami'il ibad, dan terlaksana hukum Allah pada semua hambanya. Keputusan Allah, takdir Allah terlaksana pada semua hambanya. Baik yang mukmin, yang kafir, manusia, hewan, pepohonan, para malaikat, yang bernyawa, benda-benda padat, semuanya tunduk terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala. La tumathiluhul uqul bitafkir. Akal tidak bisa memikirkan sesuatu yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Baik menyerupai zatnya maupun menyerupai sifatnya. Karena tidak ada satu pun yang sama, yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala tawahamul qulub bitaswir. Demikian juga hati tidak bisa juga menggambarkan, menyerupakan, menggambarkan, memikirkan kaifiyah zat Allah maupun sifatnya. Baik pikiran maupun hati, manusia tidak mampu menjangkau kaifiyah sifat Allah Subhanahu wa taala, karena sifat Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan sifat makhluknya. Sehingga tidak boleh kita membagaimanakan, mentakyif, tidak boleh juga mentamfil, menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluknya. Laisa kamitsli syai'un huwas sami'ul basir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Dialah Zat yang Maha Mendengar dan Maha Melihat. Nah, pada ayat ini terdapat bantahan terhadap dua kelompok yang menyimpang dalam asma sifat. Laisa kamitsli syai', bantahan terhadap kelompok musyabbihah yang menyerupakan Allah dengan sifat makhluknya, atau yang menghayalkan gambaran kaifiyah sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa as-sami'ul basir, dan Dialah Zat yang Maha Mendengar Maha Melihat. Bantahan terhadap kelompok Mu'tilah yang mengingkari nama-nama Allah atau mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Lahul asma'ul husna wa sifatul 'ula. Milik Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang bagus, puncak kebagusan, keindahan, kesempurnaan. Demikian juga bagi Allah sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang sempurna. Tidak ada kekurangan padanya sedikit pun, baik pada namanya, zatnya, maupun sifat-sifatnya. Semuanya adalah yang sempurna. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa ta'ala Zat yang Maha Penyayang, bersemayam di atas arasy-Nya. Tinggi, terangkat di atas arasy-Nya. Miliknya apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi, dan yang ada di antara keduanya, dan yang ada di bawah tanah. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, sungguh Dia mengetahui rahasia dan ucapan yang disembunyikan dan dikecilkan. Semuanya Allah mengetahuinya. Ahata bikulli syai'in 'ilma. Allah meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Segala sesuatu, tidak ada yang lepas keluar dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Baik yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, Allah mengetahui semuanya. Wa qahara kullu makhluq 'izzatan wa hikmah. 'Izzatan wa hikmah. Dan Allah mengalahkan seluruh makhluknya dengan keperkasaan dan hikmahnya, kebijaksanaannya. Wasi'a kulla syai'in rahmatan wa ilma, dan meliputi segala sesuatu rahmat dan ilmunya. Seluruh makhluk mendapatkan, merasakan dari pengaruh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang mukmin, yang kafir di dunia ini, semuanya mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara athar dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun di akhirat kelak, rahmat Allah khusus untuk hamba-Nya yang beriman. Wa kana bil mu'minina rahiman. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi'ilma. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka yang akan terjadi, dan yang di belakang mereka yang sudah terjadi, Allah mengetahuinya. Dan mereka tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu mereka tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, beberapa contoh dari Al-Quran yang menerangkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mausufun bima wasafa bi nafsihi fi kitabil 'azim wa 'ala lisan nabiyyihil karim. Allah disifati dengan sifat yang Allah sifati dirinya dengannya dalam kitabnya yang agung dan melalui lisan nabinya yang mulia. Nah, sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya dalam Al-Quran maupun dalam lisan Rasulullah, dalam hadits Rasulullah SAW, maka kita wajib mengimaninya, menetapkannya, membenarkannya. Asy-Syarh, penjelasan dari Asy-Syarih rahimallahu taala, Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Al-lum'ah tutlaqu fil lughah 'ala ma'anin. Lum'ah digunakan dalam bahasa memiliki beberapa makna, di antaranya al-bulgha min al-'aish, bekal. Bekal min al-'aish, nah, dari dibutuhkan dalam kehidupan. Nah. وهذا المعنى أنسب معنى لموضع هذا الكتاب. Makna ini yang paling cocok dengan isi kitab ini. Al-bulghah min al-'aish, bekal kehidupan. فمعنى لمعة الاعتقاد هنا, maka makna لمعة الاعتقاد هنا di sini, al-bulghah min al-'i'tiqad as-sahih, bekal dari keyakinan yang benar. Al-mutabik limadhabi salaf ridwanullah alaihim, yang mencocoki madhabnya salaf ridwanullah alaihim. Nah, bekal berupa keyakinan yang benar yang mencocoki madhabnya salafus salih, nah, ridwanullah alaihim ajma'in. Ada pun i'tiqad sendiri, al-hukmu dhihnil jazim, hukum akal yang pasti. Dzihni al-aql, hukum akal yang pasti. Ini i'tiqad, keyakinan. Fa in tabaqal waqi' fasah, jika sesuai dengan kenyataan berarti keyakinan yang benar. Wa illa, jika tidak sesuai dengan kenyataan, fa fasid, berarti keyakinan yang rusak. Nah, dan yang bermanfaat bagi hamba adalah akidah sahih, akidah yang benar. Ini bermanfaat bagi hamba. Akidah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, ala tariqati salafis salih, sesuai dengan jalannya salafus salih. Ma tadammanathu khutbatul kitab, kandungan pendahuluan khutbah, nah, pendahuluan kitab, pendahuluan dari muallif rahimahullah ta'ala. تضمنت خطبة المؤلف في هذا الكتاب ما يأتي. Pendahuluan muallif dalam kitab ini memuat, mengandung beberapa perkara yang berikut ini. Di antara faedah-faedah bisa dipetik dari pendahuluan yang dibawa oleh muallif di sini. Yang pertama kata beliau, al-bada'atu bil basmalah. Nah, disyariatkan memulai dengan basmalah. Nah, dalam menulis buku, karya-karya, penulis surat, nah, syariatkan memulai dengan basmalah. Iktidaan bi kitabillahil azim wa tiba'ani sunnati nabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka mengikuti Al-Quran yang mulia, yang agung, dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran pengisiannya diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Demikian juga Rasulullah ketika menulis surat kepada para raja-raja di zaman beliau, mengajak mereka masuk Islam. Rasulullah awali surat-surat beliau dengan bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'na bismillahirrahmanirrahim, ma'na bismillahirrahmanirrahim, ay af'alu syai'a musta'inan wa mutabarikan bi kulli ismin min asma'illahi ta'ala. Aku melakukan sesuatu dengan minta bantuan, minta keberkahan dengan seluruh nama dari nama Allah Ta'ala. Al-mausuf bi rahmah wasi'ah, yang disifati dengan rahmat, memiliki rahmat yang luas. Wa ma'na Allah, ma'na Allah, al-ma'luh, al-ma'bud, yaitu yang disembah, hubban wa ta'ziman wa ta'alluhan wa syauqan, disembah dengan kecintaan, pengagungan, peribadatan, dan kerinduan. Nah, kita beribadah kepada Allah dengan kecintaan, pengagungan, rasa takut dan harapan. Berharap agar ibadah kita diterima oleh Allah. Kita takut ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Kita mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan surganya. Takut dari nerakanya, azabnya. Warrahman dzur rahmatil wasi'ah. Ar-Rahman yaitu yang memiliki rahmat yang luas. Dzur rahmatil wasi'ah. Warrahim al-musil rahmatu man syaa min khalqih. Ar-Rahim yang menyampaikan rahmatnya kepada siapa yang Allah kehendaki dari makhluknya. Fal farqu bainar rahman war rahim, perbedaan antara rahman dan rahim, anal awal bi'tibari kauni rahman wasfun lah. Yang pertama dari sisi rahmat itu sebagai sifat bagi Allah Ta'ala. Wa tsani bi'tibariha fi'lan lah. Yang kedua dari sisi sebagai perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, fi'lan lah. Rahmat sebagai perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yusiluha man syaa min khalqih. Allah sampaikan rahmat tersebut kepada siapa Allah kehendaki dari makhluknya. Nah, ini perbedaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sama-sama menunjukkan sifat rahmah. Nah, sama-sama menunjukkan sifat rahmah. Nah, Ar-Rahman menunjukkan apa? Sifatnya berkaitan dengan sifat Allah Ta'ala. Bi'atibar kauni rahmatan lah. Adapun yang kedua rahim, bi'atibariha fi'lan. Dia dari segi rahmat itu sebagai perbuatan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan rahmatnya kepada siapa yang Allah kehendaki dari makhluknya. Kemudian yang berikutnya, Al-Thanu ala Allah bilhamdi, pujian kepada Allah dengan hamd. Nah, sanjungan kepada Allah dengan alhamd. Alhamdu maknanya adalah zikru awsafil mahmudil kamilah wa af'alihil hamidah ma'al mahabbatil hawa ta'zim. Menyebutkan sifat-sifat yang dipuji, sifat-sifat yang sempurna dan perbuatan-perbuatan yang bagus. Nah, disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Nah, ini alhamd. Nah, menyebutkan sifat-sifat perbuatan-perbuatan yang dipuji, perbuatan yang bagus, perbuatan yang sempurna, yang mulia, disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Nah, adapun jika menyebutkan sifat-sifat yang bagus dan tidak disertai dengan kecintaan dan pengagungan, disebut dengan apa? Al-madh, nah, bukan al-hamd. Adapun alhamdu harus disertai dibarengi dengan kecintaan dan pengagungan. Nah, kemudian berikutnya, annallaha mahmudun bikulli lisan wa ma'budun bikulli makan. Ay mustahiq wa jaiz an yuhmada bikulli lughah wa yu'bad bikulli buq'ah. Allah dipuji dengan seluruh lisan, seluruh bahasa, dan disembah pada setiap tempat. Itu Allah berhak dan boleh dipuji dengan semua bahasa, lughah, dan disembah pada semua tempat, bikulli buka'ah. Dan di antara kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah jadikan manusia memiliki banyak bahasa. Memiliki banyak bahasa. Wakhtilafu alsinatikum alwanikum, perbedaan kulit kalian, bahasa kalian, di antara tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. semua tempat, semua zaman, semuanya diperintahkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik di Arab, di luar Arab, semuanya diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya di antara kandungan pendahuluan dari muallif pada kitab ini, si'atu ilmillah, menunjukkan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bikaunihi la yakhlu min ilm makan. Karena tidak ada tempat yang kosong dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semua tempat Allah mengetahuinya. La yakhlu min ilmihi makan. Wa kamalu qudratihi wa ihadatihi haitsu la yulhihi amrun an amrin. Dan juga menunjukkan kesempurnaan, kemampuan dan liputan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu suatu urusan tidak melalaikan Allah dari urusan yang lainnya. Allah Maha mampu, sempurna kemampuannya. Sehingga banyaknya perbuatan-perbuatan Allah dalam pengaturan alam ini tidak melalaikan Allah dari yang lainnya. Semuanya Allah mengaturnya, mengurusnya dengan baik. Semua perbuatan Allah semuanya dengan hikmah. Demikian juga di antara kandungan dari khutbah pendahuluan muallif pada kitab ini, azamatuhu wa kibriya'u wa tarafu'uhu an kulli syabih wa niddin mumathilin li kamali sifatihi min jami'il wujuh. Menunjukkan keagungan, kesombongan dan kesucian Allah dari semua yang menyerupai, dan tandingan Allah Maha Suci dan dari yang menyerupainya, yang menandinginya, menyamai kesempurnaan sifatnya dari segala sisi. Tidak ada satupun makhluk yang menyamai Allah, menyerupai Allah dalam segala sisi. Oleh karena yang dinafikan dalam ayat adalah al-mithl. Al-mithl itu keserupaan dari segala sisi. Adapun syabah, keserupaan pada sebagian sisi ini ada. Antara sifat makhluk dan sifat khalik, syabah, musyabah, keserupaan dari sebagian sisi itu ada. Kayak misalnya tadi, sifat asal maknanya ada keserupaan. Sama-sama mendengar, sama-sama melihat, sama-sama tangan. Asal makna sifatnya ada keserupaan. Namun hakikatnya kayak itu yang tidak sama. Oleh karena yang dinafikan adalah al-mithl. Ini kesamaan dari segala sisi. Adapun syabah itu ada. Keserupaan sifat makhluk dengan sifat Allah pada sebagian sisi. Nah, masih ada kelanjutan penjelasan beliau di antara kandungan khutbah pendahuluan muallif muqaddimah dalam kitab ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.